terbaku sampai marah-marah, sampai muka merah. Bukan ku sengaja, ku cuma ingin bercanda. Kamu kan tahu ku anak manja, anak mama papa, adik kamu juga. Sudah punya dua angka. Apa kali harus ku bilang 1, 2, 3? Cukup di sini saja, cukup di sini saja. Bukan mau marah, bukan suka-suka kata mama papa.